escado, escado, escado, escado, escado, escado, escado, escado, escado, escado, escado, escado, escado, escado, escado, escado, berubah, gayanya berubah. Dulunya biasa, sekarang makin pecah. Ya udah ngerti makeup, she know how to dress up. Macam kena sulap, bosanku langsung lenyap. Ngedeketin kamu, ya harus punya tempo. Main domikado, supaya bisa slow. Hitung-hitung pegang tangan, ini pakai combo. Domikado, domikado, escado, despacito, despacito. Domikado, domikado, escado, escado, escado, beabeo, beabeo. Domikado, domikado, escado, escado, escado, beabeo, beabeo. I know ya, yeah. I know ya, yeah. You are my tetanggaku dulu, sekarang jadi lucu. Ingat gak, kamu sama aku main domikado, selalu kalah mulu. You know how to play this? Mau gak kita main lagi, biar sikit aja disini kamu sudah ada. Dilarang sombong, kamu jangan bengong. Domikadoan, yeah, biar kita nongkrong. To do this more quick. Domikado, domikado, esca, escado, escado, beabeo, beabeo. Domikado, domikado, esca, escado, escado, beabeo, beabeo. Waktu SMA kamu pindah rumah, pindah. Tapi ya, aku gak pindah-pindah. Gimana kabar orang rumah? Boleh gak main kesana? Domikado, domikado, eskas, eskado, eskado, beabeo, beabeo. Domikado, domikado.